إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم في dalam surat الروم آيات 21 قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran kagungan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri-diri kalian, sejenis dengan kalian manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian ada rasa kasih sayang. Inna fi dzalika, sungguh dalam hal tersebut, la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mereka tafakkur, menggunakan akal mereka untuk tafakkur fi ayatillah Subhanahu wa taala, ayatillah al-kauniyah wa syar'iyyah. Akhwana billahi rahiman rahimakumullah, berkata Syekh Ubaid hafizahullah taala, hadhil ayah ملخص ما تضمنته, kesimpulan ringkasan dari yang terkandung dalam ayat ini, أن الله سبحانه وتعالى من عظيم منته وسابغ نعمته وواسع فضله ورحمته, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk agungnya anugerah Allah kepada kita semua, di antara bentuk bukti Allah Subhanahu wa taala meliputkan dengan penuh nikmatnya kepada kita semua, Allah yang telah memberikan yang maha luas karunia-Nya, anugerah-Nya, rahmat-Nya, kepada kita semua, di antara bentuk minnatullah yang agung, nikmat Allah, rahmat Allah kepada kita adalah an ja'ala libanil bashar azwazan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia istri-istri yang juga dari jenis manusia, tuwafiquhum fittiba', yang sama tabiatnya dengan mereka. Falau kanati zawzatu aw zawzu min jinsin akhar, kalau seandainya istri atau suami itu dari jenis makhluk yang lain selain manusia, lamma tamma ta'aluf wa tawafuqu wa insijam wa ta'awun, tidak akan mungkin sempurna adanya saling rukun, kecocokan, saling bantu-membantu. Yang ini merupakan di antara hikmah min hikam nikah dan masalih nikah. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan bagi manusia istri juga dari jenis manusia, dan yang satu tabiat dengannya, yang bisa berta'awun dengannya. Yang lebih menjelaskan ini kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alarwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Iya, yang namanya suami dan istri mesti mereka-mereka satu ruh, sehingga ada ta'aluf di antara keduanya, ada kerukunan, kesamaan di antara keduanya. Itu di antara hikmatullah Subhanahu wa taala. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Perkara kedua yang terkandung dalam ayat yang tadi, selain menunjukkan nikmat Allah yang agung menjadikan istri bagi seorang suami adalah manusia sejenis dengan dia, atau suami bagi seorang istri juga adalah seorang manusia seperti dia, yang satu tabiat dengannya. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya an-nikah, nikah yang sahih, nikah yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan sunnah, itu mabniun ala masalih wa hikam wa manafi' yatabadaluha az-zawjan, itu dibangun di atas maslahat-maslahat, hikmah-hikmah, manfaat-manfaat yang sering diberikan oleh suami istri. Dan manfaat yang dimaksud di sini bukan semata-mata duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi al-amru fawqa dhalik, yaitu manafi' diniyah wa dunyawiyah. Iya, sebagaimana Allah menyatakan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini masalih, hikam, manafi', jadi nikah yang sahih itu agar kalian litaskunu ilaiha, seorang suami bisa merasa tenang, tenteram, iya, lapang dada, dengan adanya istri yang bersama dia, dan akan ada mawaddah warahmah di rumah tangga tersebut. Itu yang Allah janjikan di antara masalih, hikam, manafi', nikah adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hadhihi al-masalih wa hadhihi al-manafi' ya, kemaslahatan-kemaslahatan yang disebutkan dalam ayat tersebut, manfaat yang disebutkan dalam ayat tersebut, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, ini tidaklah diraih ya begitu saja. Seorang akan mendapatkan dengan usaha. Iya, seorang muslim atau muslimah akan mendapatkan ini dengan menempuh jalan yang syar'i. Dia akan mendapatkan masalih manafi' litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, ini ketika dia telah menempuh jalan-jalan yang syar'i yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Ubaidillah hafizahallahu taala, ayyuhan fil rahim wa rahimakumullah, menyebutkan 4 jalan yang harus kita ingat dan kita amalkan agar rumah tangga kita mendapatkan bagian dari apa yang Allah sebutkan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. At-tariqul awwal, jalan yang pertama untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam ayat ini, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, adalah husnul ikhtiyar, adalah husnul ikhtiyar, bagusnya seorang laki-laki memilih istri yang salihah, dan bagusnya seorang wali al-mar'ah memilihkan suami yang salih untuk orang-orang di bawah perwaliannya. Demikian qul billahi rahiman rahimakumullah, kata Syekh Ubaidah hafizahallahu taala, amr rajul fahuwa kafilu nafsi. Kalau laki-laki dia pilih orang yang benar-benar salihah, yang baik agamanya, akhlaknya. Wa ammal mar'ah fayanubu anha waliyuha, maka yang menjadi naib dia adalah walinya. Wal mas'ulu anha fid dunya wal akhirah, si wali ini akan menjadi penanggung jawab bagi dirinya dan akan dimintai pertanggungjawaban dia. Dia adalah seorang mas'ul bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ya, di antara musibah yang ada di zaman sekarang, demikian keadaannya. La haya inda kathiri minan nisa, ya, sudah tidak ada lagi malu di antara mereka, tidak ada haya pada sebagian wanita. Khamil billah rahimana rahimakumullah, kalau itu ada pada selain ahlu sunnah, maka ini sesuatu yang memang saat menjadi. Tapi yang jadi musibah adalah hilangnya atau kurangnya haya pada sebagian wanita-wanita ahlu sunnah. Dan ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sering terjadi karena sebab su'u at-tarbiyah, karena sebab jeleknya tarbiyah, karena sebab nam qillatu ar-ri'ayah min abawain, kurangnya penjagaan perhatian dari dua orang tua. Terjadi perkara-perkara yang menyedihkan. Iya. Ada seorang yang dulunya multazimah, bahkan termasuk yang dianggap barizah, memiliki kelebihan. Tapi khawani billahi rahiman rahimakumullah, tadi akibat su'u tarbiyah atau su'u at-tasarruf min abawain atau adam au qillah ar-ri'ayah min al-abawain, dari orang tua. Apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak orang tua yang inginnya sayang kepada anak, inginnya memanjakan mereka, ternyata yang terjadi adalah mencelakakan mereka. Dibebaskan main HP, dibebaskan main internet, dibebaskan main, sampai akhirnya iya si al-ukht yang miskinah ini, sampai kemudian karena bebasnya pergaulan dia punya keinginan, saya tidak akan mau menikah dengan ikhwan salafi. Dan terjadi iya satu hal yang memalukan keluarganya. Iya, dia pun menikah bukan dengan seorang yang mutasi. Iya. Khamilillah rahiman rahimakumullah. Yang jelas banyak kasus-kasus yang malu kita ceritakan. Tapi ini sekali lagi karena sebab su'u at-tarbiyah, su'u at-tasarruf dari orang tua. Iya, karena sebab adamu ri'ayah au qillatu ri'ayah, akhirnya ini tadi. Ya, semestinya kata Syu'bah hafizahullahu ta'ala, al-mar'ah fayanubu an waliyuha, wali yang nyarikan. Wali yang nyarikan suami untuk dia, bukan dia cari kesana kemari, bergaul bebas di dunia internet, iya Facebook atau yang lainnya, berkenalan bebas dengan sembarang orang, akhirnya naudzubillah demikian keadaannya. Kata beliau, ar-rajul fa kafilu nafsi, ammal mar'atu fayanubu anha waliyuha, walinya yang menggantikan kedudukan dia, mencarikan, wa huwal mas'ulu anha fid dunya wal akhirah. Nah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wa husnul ikhtiar ini yambani alal istiqamah, yang menjadi tolak ukur di dalam pilihan adalah al-istiqamah. Al-istiqamah fid din wal istiqamah fil akhlaq fil muamalah. Di dalam satu hadis dikuatkan sebagian para ulama kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawiju. Jika datang kepada kalian orang-orang yang telah kalian ridai, kalian tahu akan bagusnya agama dia, iya akhlak dia, maka jika memang dia datang mengkhitbah orang-orang di bawah perwalian kalian, nikahkan dia. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun aril, akan terjadi fitnah di bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang meluas. Dalam satu riwayat tersebut, hafizahallahu ta'ala, fitnatun wa fasadun kabir, iya akan terjadi kerusakan yang besar. Dan hadis ini kata beliau hafizahallahu ta'ala hasan bi majmu' turuqihi. Asyahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tolak ukur untuk memilih seseorang itu dalam dua hal. Yang pertama adalah mardiyuddin, mardiyu ad-din, dan yang kedua adalah mardiyu al-khuluq. Iya, diridhai, jadi bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Datang seorang pria kepada Al-Hasan, dia berkata kepada Al-Hasan, uzawizu ibnati biman, dengan siapa aku nikahkan putriku? Qala Al-Hasan, kata Al-Hasan rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu berkata, biman yattaqillah, nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in ahabbaha akramaha wa in sahitaha lam yadhlimha. Karena seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, jika dia mencintai putrimu, dia akan menghormatinya, memuliakannya. Dan jika dia marah kepada putrimu, dia tidak akan menzaliminya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syu'bah hafizahullahu taala shadaqa radhiyallahu anhu, fa innahu bi istiqra'il hawadith az-zawjiyyah allati khurribat biha al-buyut tabayyana anna sababa dhalika khalalun fil ikhtiyar. Kata beliau, sangat benar beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah tangga yang hancur, iya dengannya rumah-rumah tangga kaum muslimin itu, ternyata sebabnya adalah ini, sebabnya adalah khalal pilih ikhtiar, iya kurangnya dalam memilih. Imma anna rajula laysa mardiyad din, bisa jadi karena sebab si suami tersebut adalah orang yang tidak bisa diridhai agamanya, tidak bagus agamanya. Kata Syu'bah bidzallahu ta'ala, wa man asaa fima baina wa baina rabbih fala yatawarra'an yusi'a fima baina wa baina ibadillah. Karena orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang muamalah dia dengan Allah sudah jelek, antara dia dengan Allah Subhanahu penciptanya sudah jelek, apalagi muamalah dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bali sa'atuhu maqrabin nasi li akthar, semakin dekat orang dengannya maka semakin banyak terzalimi, dijelekkan, banyak perbuatan jelek kepadanya, sehingga istrinya menjadi korban karena si istri yang paling dekat dengannya, iya yang banyak terzalimi oleh suami yang seperti modelnya. Aw kata rahimahullahu ta'ala ghair mardil khuluq, bahwa sayyul muamalah, atau dia adalah seorang yang jelek akhlaknya, iya sehingga jelek dalam muamalah bersama istrinya, keluarganya. Ini kata hafizahullah ta'ala, hadha fi janibir rajul famadha fi janibil mar'ah. Ini kalau pada laki-laki demikian, apalagi bagaimana kalau terjadi pada perempuan, perempuan yang kurang agamanya, iya, yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kepada Allah saja dia tidak takut, bagaimana kepada suami? Kalau kepada Allah saja dia tidak bisa amanah, bagaimana dia bisa beramanah kepada suami? Iya, kalau muamalah dia bersama Allah sudah jelek, bagaimana lagi muamalah dengan suaminya? Maka al-ikhtiar fid-din, husnuddin, mardiyuddin, dan mardiyul khuluq. At-tariqu tsani, jalan yang kedua yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, istisyar kullin minaz zawzaini anna sahibahu amanatun fi unuqihi. Iya, dia harus merasa, masing-masing suami istri harus merasa bahwasanya pasangannya itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia yu'addi ma'alayhi li sahibi minal hukuk taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala taqwalah. Sehingga dia lakukan hak-hak istrinya kalau itu suami, atau dia laksanakan hak-hak suami kalau itu ada si istri, dia lakukan karena semata-mata taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, dengan niat dia taqarrub kepada Allah, ia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah karena Allah memerintahkannya, dan mereka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modal yang besar. Iya, modal yang besar dalam rumah tangga ketika suami punya perasaan, punya anggapan terpatri dalam kalbunya bahwasanya istrinya itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki hak-hak yang harus dia tunaikan. Dan si istri juga tanamkan dalam kalbunya bahwasanya suaminya adalah amanah. Iya, Allah berikan nikmat dia berupa seorang suami yang baik, yang memiliki hak-hak yang harus dia tunaikan. Ketika masing-masing yang menunaikan hak, iya, maka dia sedang takarrub kepada Allah, sedang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, maka semua ucapan dia, semua perbuatan dia didasari muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Iya, dia merasa karena ini adalah perintah Allah, ini adalah taqarrub kepada Allah, menjalankan perintah Allah, sehingga senantiasa dalam rumah tangga itu didasari dengan muraqabatullah. Mengucapkan sesuatu kepada suaminya, dia timbang-timbang apakah ini perkara yang diridhai Allah atau tidak. Mau melakukan sesuatu, iya, dia akan menimbang apakah ini adalah perkara yang dibolehkan oleh syariat, oleh Allah atau tidak. Amanah. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika seperti keadaannya, benar-benar akan ada sakinah terwujud litas kunu ilaiha. Seorang suami yang mendapatkan isi seperti ini, yang benar-benar amanah, dia tidak akan punya kecurigaan sedikit pun. Iya, karena isinya seorang yang amanah. Iya, yang senantiasa takut kepada Allah, senantiasa menunaikan hak-hak suami ketika ada di rumah atau tidak di rumah. Iya, semata-mata karena takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentram, tenang dirinya ketika sedang di rumah atau ketika sedang di luar rumah, ketika sedang dekat bersama istrinya atau ketika sedang jauh. At-tariqu tsalits, jalan yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah isti'mal al-afwi was-safahi wal-musamaha. Harusnya ada pada suami istri itu sifat pemaaf, memaafkan, iya, memberikan toleransi, iya, kepada masing-masingnya. Qala Syu'bah hafizahallahu ta'ala, katsirun minal azwaj yanzammu ilal akhar wa huwa mu'iddun fi nafsihi an yantaqima minal akhar wa yuhasibahu idza qassara fi haqqihi fa hadha madkhalun min madakhilish syaitan. Banyak pasangan, kata beliau, itu ketika dia menikah sudah bersiap-siap untuk ya melampiaskan apa yang ada pada dirinya kepada pasangannya, untuk mempermasalahkan semua hal yang terjadi ketika pasangannya kurang di dalam menunaikan haknya. Ini adalah madkhal min madakhil syaitan, termasuk pintu masuk syaitan untuk merusak Bani Adam, untuk ya menghancurkan Bani Adam di antara tentara iblis. Yang paling dicintai oleh iblis laknatullah alaih adalah syaitan, tentara yang bisa menghancurkan rumah tangga, iya, memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan perlu disadari, di antara madakhal min madakhil syaitan adalah ini, ketika tidak adanya al-afu wal-musamaha, masing-masing istri, masing-masing suami sudah siap berseteru, iya, tidak ada lagi al-afu wal-musamaha, suaminya merasa ada kekurangan dari istri, diingat-ingat, 1, 2, 3, 4, si istri juga demikian, dicatat, diingat, iya, apa yang pernah dilakukan suaminya, kekurangan suaminya, sehingga ketika ada terjadi satu hal letupan, iya, keluar semua. Suami membeberkan apa yang sudah dia kumpulkan, si istri juga demikian. Tidak ada al-musamaha, tidak ada al-afu, iya, sehingga akhirnya hancur rumah tangga dengan sebab ini. Padahal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami di antaranya membenci seorang mukminah istrinya, karena kalau memang dia tidak senang sebagian akhlaknya, 1, 2, 3 kekurangan dia tidak senang, ingat-ingat kelebihan yang lain, iya, dia akan ridha dengan banyak kelebihan yang ada pada istrinya, yang dengannya dia akan kemudian merasa tenteram, dia akan memaafkan apa yang kurang dari istrinya. Demikian juga si istri, ketika melihat 1, 2, 3 kekurangan pada suaminya, dia ingat-ingat kelebihan-kelebihan yang lain pada akhlak suaminya, yang dengan ini akan reda amarah dia, ia akan kembali tenteram tenang rumah tangga tersebut. Yang jadi masalah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tidak ada maaf. Apalagi sebagian suami yang kemudian mudah terpancing emosi, mudah main tangan, ya mudah, iya, untuk marah dalam keadaan tidak bisa mengontrol emosinya. Dia berniat memukul, iya, tapi bukan pukulan dalam rangka ta'dib. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang bolehkan pukulan, pukulan dalam rangka ta'dib, bukan untuk menzalimi istri, bukan untuk menganiayanya. Iya, ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang perlu kita ingat, di antara modal terpenting dalam rumah tangga, iya, untuk kita mendapatkan as-sakinah, untuk mendapatkan wadah rahmah adalah kedepankan al-afu wal-musamahah antara suami istri. Yang terakhir sebelum kita salat adalah tariqul qawamah war-ri'asah. Jalan yang terakhir yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Di antara faktor terpenting bagusnya bahta rumah tangga ketika seorang suami benar-benar memegang kendali rumah tangga, menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki, merekalah pemimpin para wanita, apalagi dalam rumah tangga. Ketika ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya, seorang suami atau satu rumah tangga menyelisih ini semua, ternyata si istri yang menjadi qawamah, iya, maka akan hancur rumah tangga. Dia telah menyelisih apa yang Allah gariskan. Jadilah seorang suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga, memegang kendali dalam rumah tangga. Iya, itulah sebab yang terpenting untuk seorang muslim mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang Allah janjikan. Iya, as-sakinah, mawaddah warahmah. Walhamdulillah bil alamin. Tabarakallahu fiikum.